Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah, a'azzani wa'azzakumullahu wa barakallahu fikunna. Kita lanjutkan bacaan kita di dalam membaca kitab Majmu' Fatawa Al-Mar'ati Al-Muslimah, dan kita masih berada pada fatwa-fatwa yang berkaitan dengan mandi. Wasuila Syekh rahmatullah alaih, Syekh Abdullah bin Humaid, an imra'atin yanzilu minha syai'un bistimrar bidun ay ta'thir wa ahyanan la basata ta'thir fa hadha yuqalqiluni جدا لأنني أغتسل كل يوم من أجل أداء الصلاة والاغتسال يسبب لي بعض المتاعب وخاصة ونحن الآن نعيش أيام الشتاء أرشدوني جزاكم الله خيرا. Ditanyakan kepada Syekh rahimahullah tentang seorang wanita yang senantiasa keluar pada dirinya cairan yang terus menerus dengan tanpa ada sebab, dan terkadang ada sebab, ada pengaruh, dan ini sungguh memberikan keguncangan, kebimbangan pada diriku, sangat memberikan kebingungan. Karena sesungguhnya aku mandi setiap hari dengan tujuan untuk melaksanakan sholat, dan mandi di setiap mau sholat ini setiap hari ini merupakan sebab bagiku merasakan keletihan, kepayahan. Terkhusus di zaman sekarang, khusus di waktu sekarang ini, kita berada di musim yang musim dingin, maka berilah kami arahan, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Fajab rahimahullah, la ma yalzimuka tartasilina abadan ma fi da'i tartasilin la fi syitai wa la fi ghair syitai innama al-irtisal al-wajib hadha idha kan an jima'in أو احتلام أو نزل بشهوة كما لو احتلمت أن رجلا يجامعك ورأيت الماء فنعم تغتسلين. أما مجرد خروج ماء أصفر أو ما أشبه ذلك من الفرج فهذا لا يجب الغسل. فإن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رات الماء. فأخبرها بأنها تغتسل إذا احتلمت متى رات الماء يعني منيها بأن خرج منها شيء بتلذذ في النوم إما إذا لم تحتلم أو احتلمت ولم تجد ماء يعني ما خرج منها بلل على فخذها أو ثوبها أو فراشها فإنه لا شيء عليها. كذلك ما يخرج من الرجل من مدي ونهي فإنه لا يجيب الغسل إنما يجيب الوضوء فقط ويجب عليه أن يغسل ما أصابه المدي من ثوب ونهيه. أما الغسل فلا يجب عليه أن يغتسل فكذلك أنت لا يجب عليك أن تغتسلي لمجرد خروج بلل من الفرج هذا لا يجب الغسل إنما الذي يجبه ما كان عن شهوة وخرج سواء كان بجماع الزوج أو كان باحتلام الله أعلم. Beliau mengatakan tidak mengharuskan mayal zamuki, tidak mengharuskan anti untuk mandi selama-lamanya, dan tidak ada hal yang mewajibkan untuk anti mandi, tidak di musim dingin dan tidak pula selain musim dingin. Hanyalah mandi yang wajib itu apabila sebabnya karena jima atau ihtilam mimpi basah au nazal au orgasme karena syahwat, sebagaimana kalau seandainya lelaki dia mimpi anti mimpi bahwasanya seorang lelaki menjimai anti dan anti melihat ada air, maka na'am anti mandi. Adapun sekedar keluarnya air cairan warna kuning atau yang semisal dari itu dari farj, maka hal ini tidak mewajibkan untuk mandi. Karena sesungguhnya Ummu Sulaim tatkala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyebutkan kebenaran. Apakah bagi seorang wanita wajib untuk mandi jika dia mimpi basah?" Maka Rasul mengatakan, "Na'am, jika dia melihat air." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya bahwasannya dia mandi apabila dia mimpi ketika melihat cairan, yakni maninya dengan keluar dari dirinya sesuatu tersebut di dalam tidurnya dengan kenikmatan dan merasakan nikmat. Nah, ada jika wanita mimpi atau tidak mimpi namun dia tidak mendapatkan, tidak melihat cairan air, yakni tidak keluar darinya suatu yang basah di pahanya atau pakaiannya atau tempat tidurnya, maka di saat itu tidak ada yang wajib bagi dirinya. Naam, sebagaimana demikian pula apa yang keluar dari lelaki berupa madi dan selainnya, maka itu tidak mewajibkan untuk mandi. Hanya yang wajib baginya adalah berwudu saja. Dan wajib bagi lelaki itu mencuci apa yang terkena madi dari pakaiannya atau yang selainnya. Adapun mandi tidak wajib bagi lelaki tersebut untuk mandi. Maka demikian pula anti. Tidak wajib bagi anti untuk mandi sekedar keluarnya sesuatu yang basah dari farj. Hal ini tidak mewajibkan mandi. Hanyalah yang mewajibkan mandi adalah karena syahwat. Keluarnya karena syahwat. Sama saja keluarnya tersebut karena jima dengan zauj atau karena mimpi. Wallahu a'lam. Kesimpulannya tidak wajib mandi kecuali melihat na'am. Hal itu. Wasulna Syekh, selesai kita dari partai pertama pada hari ini. Wasulna Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Ma hukmu qira'atil Qur'an lil mar'ah wa hiya haidun, wa ma hukmu massu al Qur'an duna haidin kal qafazin? Aku ditanya kepada Syekh Muhammad Syekh Ibn Baz rahimahullah, apa hukum membaca Al-Quran bagi para wanita, bagi wanita dalam keadaan haid, dan apa hukum memegang Al-Quran tanpa penghalang? seperti kaos tangan. Ini permasalahan khilaf, ini permasalahan khilaf. Nah, walaupun yang dirajikan oleh Syekh bin Baz ini adalah, nah, nanti kita baca. Fajr rahimahullah as-sahihu la haraja an taqra an dhahri qalbin. Fa idza kanat tahfadu taqra an dhahri qalbin wala mani'a. Wala mani'a. An taraja al-Qur'an an taraja al-Qur'an bil qaffazin al-sahih bi khilaf al-ulama. Lakin hadha huwa as-sawab li anna muddatahu تطول هكذا النفساء أما الجنب لا ليس الجنب أن يقرأ ولا يمس أن يمس القرآن حتى يغتسله لا يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف حتى يغتسل لأن مدته قصيرة يغتسل ويقرأ والحمد لله أما الحائض فمدتها تطول قد تكون 7 أيام أو 8 أيام فالصواب أنه يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب ولها أن تراجع المصحف من وراء حائل كالقفازين يمنع كتب لي رحمه الله tidak mengapa bagi wanita untuk membaca Al-Quran dari hatinya, yaitu maksudnya tanpa mendengar Al-Quran. Apabila dia wanita tersebut menghafal Al-Quran, maka dia membaca dari hafalannya dan tidak ada penghalang, tidak ada larangan baginya untuk merojak Al-Quran dengan memakai kaos tangan, yaitu memegang Al-Quran dengan kaos tangan, tidak mengapa. Pendapat yang sahih dengan terhadap khilaf yang terjadi, khilaf di kalangan para ulama. Akan tetapi perkara ini akan tetapi inilah yang benar. Karena sesungguhnya orang yang wanita yang haid atau nifas waktunya lama untuk hal itu. Yaitu untuk membaca Al-Quran waktunya mereka lama, sehingga dibolehkan. Baik. Adapun orang yang junub, tidak boleh bagi junub untuk membaca Al-Quran dan tidak boleh memegang Al-Quran sampai dia mandi. Tidak boleh dia membaca Al-Quran walaupun dari hafalannya, dan tidak boleh memegang mushaf sampai dia mandi. Karena sesungguhnya waktunya orang junub itu pendek. Maka dia mandi, kemudian dia membaca Al-Quran, walhamdulillah. Adapun haid, maka waktunya itu panjang. Terkadang sampai 7 hari atau 8 hari. Maka yang benar dari pendapat para ulama bahwasanya boleh baginya untuk membaca Al-Quran dari hafalannya, dan boleh dia memegang Al-Quran dengan memakai penghalang kaos tangan, tidak langsung menyentuh tangannya dengan Al-Quran. Ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, walaupun terjadi khilaf dalam permasalahan ini. وصل الشيخ ابن باز رحمه الله هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟ ذهب الشيخ رحمه الله فقبل bagi wanita haid membaca kitab-kitab, buku-buku yang buku-buku doa di hari Arafah. Bersama dengan itu di dalam kitab buku-buku tersebut ada ayat-ayat Quran. Fajaba rahimahullah la haraja an taqra al-haid wan-nufasa al-adiya al-maktuba fi manasik al-hajj wa la ba's an taqra al-Quran al-sahih aidan li'annahu lam yarid nass sahihin sharihin yamna'u al-haid والنفساء من قراءة القرآن إنما ورد في الجنب خاصة ألا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن ولكنه ضعيف لأن الحديث في رواية إسماعيل بن عياش الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل. والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ. أما الحائض والنفساء فليس بيده ماء وإنما هو بيد الله عز وجل فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت. والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله. فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك. هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah menjawab pertanyaan tersebut, tidak mengapa baginya yaitu wanita haid dan nifas untuk membaca buku-buku doa di waktu haji, dan tidak mengapa pula untuk dia membaca Al-Quran yang sahih dari pendapat para ulama, karena sesungguhnya tidak terdapat dalil yang sahih yang sahih dalil yang sah apa yang sahih dari Rasul yang jelas dari Rasul yang melarang wanita dan wanita haid dan nifas untuk membaca Al-Quran. Nah, baik. Sebagaimana hanyalah yang tersebutkan dalam hadis, yaitu larangan bagi orang yang junub saja secara khusus. Jangan dia yang junub itu membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Nah, karena hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, walaupun hadis ini sudah ada jawabannya dari para ulama, tapi kita tidak membahas di sini. Nah, begitu. Ya. Adapun bagi haid dan nifas, wanita haid dan nifas, maka telah tersebutkan di dalamnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis tersebut berbunyi, jangan membaca wanita yang haid dan junub sesuatu pun dari Al-Quran, yaitu tidak boleh membaca Al-Quran bagi wanita haid dan junub sedikit pun dari Al-Quran. Amun kata Syekh rahimahullah, hadis tersebut adalah daif. Nah, begitu kata Syekh rahimahullah. Kenapa? Karena hadis tersebut riwayat dari Ismail bin Ayyash. Dari Ismail bin Ayyash ini riwayat dia dari Hijaziyin adalah daif. Begitu kata Syekh. Hijaziyin adalah daif. Baik. tetapi bagi wanita yang haid boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, tanpa menyentuh mushaf, yaitu membacanya dengan hafalannya. Ini Syekh mengaitkan hadis tersebut, namun membacanya tidak boleh memegang. Ini yang masalah. Tapi bukan di sini pembahasannya. Adapun junub, tidak boleh dia membacanya sama sekali. Tidak boleh dia membaca dari hafalannya, dan tidak boleh baca, tidak boleh pula dia membaca mushaf, membaca saja. Tidak boleh. Sampai dia mandi. Ini yang disebutkan. Apa perbedaannya? Perbedaannya kata Syekh rahimahullah, perbedaannya rahimahullah adalah, yaitu kalau junub waktunya itu pendek dan memungkinkan bagi dia untuk mandi segera, untuk segera mandi dari semenjak selesainya dia dalam mendatangi keluarganya, yaitu setelah selesai menjima, maka waktunya itu pendek, tidak panjang. Dan juga bagi orang junub ini urusannya ada pada tangannya, ada pada dirinya, yaitu kapan dia mau mandi, kapan dia inginkan untuk mandi, dia mandi. Nah, jika dia tidak mampu untuk mandi dengan air, dia bertayamum, kemudian sholat dan membaca Al-Quran. Adapun haid dan nifas, maka perkaranya bukan pada dirinya, bukan pada dirinya. Kalau haid dan nifas, tapi hanyalah perkara haid dan nifas itu adalah berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kapan saja dia bersih dari haidnya atau nifasnya, maka dia mandi. Nah, kalau haid butuh pada beberapa hari untuk dia mandi. Begitu pula nifas. Oleh karena itu dibolehkan bagi wanita haid dan nifas membaca Al-Quran supaya dia tidak melupakan Al-Quran, dan supaya keduanya tidak luput dari keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan mempelajari hukum-hukum syariat dari kitabullah, dari Al-Quran. Maka mimbar Allah tentunya yang lebih utama, dibolehkan untuk membaca buku-buku doa yang tercampur dalamnya hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah perkataan pendapat yang benar dari dua pendapat dari kalangan para ulama rahimahullahu taala jami'an. Naam. Begitu. Baik. Kemudian kita masuk kepada fatwa yang berikutnya. Wasuila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hal yuhramu ala al-junub wal-ha'id lamsu kutub wal-majallat allati tashtamilu ala ayatin Qur'aniyah? Apakah apakah boleh bagi wanita, apakah boleh bagi orang yang junub dan wanita haid memegang buku-buku dan majalah-majalah, memegang buku-buku dan majalah-majalah yang ada di dalamnya ayat-ayat Quran? Fajar rahimahullah, tidak diharamkan bagi orang yang junub dan bagi wanita yang haid dan bagi orang yang tidak memiliki wudu untuk memegang sesuatu pun, untuk memegang buku-buku atau majalah-majalah yang ada di dalamnya ayat-ayat Quran. Tidak mengapa, karena yang demikian itu tidak seperti mushaf, yaitu buku-buku itu bukan seperti mushaf. Jadi bagi wanita yang haid dan nifas tidak mengapa, dan junub, dan orang yang tidak memiliki wudu memegang Al-Qur'an. Apa memegang buku-buku yang atau apa namanya itu majalah memegang tersebut. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, wasuila Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahmatullah alaihi. Rahmatullah alaihi. Hal tujbaru az-zawjah az-zimmiyah ala ghusl janabah? Apakah boleh memaksa istri yang dhimmiyah, yaitu istri yang kafir, untuk mandi junub? Untuk mandi junub. Nah, untuk mandi junub. Tadi. Fajar rahimahullah. As-sahih fihi annahu yujbiruha alayhi kama yujbiruha ala kulli ma ya'udu bi nadafatiha wa yamna'uha min kulli ma yakra minha li anna ta'atahu wajibatun wa haqqu wajibun wa hadha min haqqihi. Yang benar kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya boleh bagi suami untuk memaksa istrinya dalam menjalankan ketaatan. Boleh. Sebagaimana boleh bagi dia untuk memaksa istrinya atas segala sesuatu yang berkaitan, yang kaitannya kembali kepada kebersihan istrinya, kepada kebersihan istrinya. Dan boleh baginya untuk melarang istrinya dari segala sesuatu yang dia tidak suka dari istrinya. Kenapa? Li'anna ta'atahu wajibatun, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, karena ketaatan seorang istri kepada suami adalah wajib, dan hak suami adalah wajib, dan ini adalah merupakan bagian dari haknya, bagian dari haknya. Nah ya, begitu. Jadi nanti kalau pulang rumah beritahu suami, tidak apa-apa suamiku, antum memaksa saya untuk melakukan ketaatan. Nah, atau yang berkaitan dengan hak antum, begitu. Tidak apa-apa, begitu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Baik. Ini pertanyaan berikutnya. Jadi boleh bagi suami itu memaksa istrinya yang kafir untuk mandi junub atau melaksanakan ketaatan. Baik. Ini. Wasuila Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahmatullahi alaihi. ما حكم الشرب أو الاستحمام بالماء المقري عليه بالقرآن؟ وما حكم الرقية الشرعية على المرأة إذا كانت حائض أو نفساء، وعلى الرجل إذا كان جنوبا؟ Ma hukum ruqyah syar'iyyah 'ala al-mar'ah idza kana? Ditanya kepada Syekh rahimahullah, apa hukum minum dan mandi dengan air yang dibaca dengannya Al-Qur'an? Ah. Misalnya ada hukum minum atau mandi dengan memakai air yang telah dibaca padanya Al-Qur'an. Dan apa hukum ruqyah bagi wanita. Apa hukum meruqyah wanita yang sedang haid dan nifas? Dan apa hukum meruqyah bagi wanita? Apa hukum meruqyah bagi wanita yang sedang haid atau nifas? Atau dan juga hukum bagi lelaki meruqyah dalam keadaan sedang junub. Sedang junub. Baik. Fajaba rahimahullah. Alal junub ayubadira bil iktisal qabla isti'mal al-qira' li yakuna aqrabu ila ta'thir. Walaukana dhalika syurban lil ma'i al-makruh fihi aw ghuslan bihi. Bagi orang yang junub untuk segera mandi sebelum membaca. Nah, begitu. Baik. Ini supaya hal itu lebih dekat dari pengaruh dari makan tersebut, apa namanya, mandi. Walaupun hal itu mandinya itu adalah dari minum dari air yang telah dibacakan Al-Quran atau mandi dengannya, maka tidak mengapa. Famal haid wa nufasa falaha istimalul ma'al makrufihi zaman al-adah haidu annaha qadat tatadarrar bita'akhiril istimal. Adapun wanita haid dan nifas, maka boleh baginya menggunakan air yang telah dibaca padanya Al-Quran di waktu haidnya itu atau nifasnya, yang mana dia di mana hal tersebut terkadang memberikan madarat baginya untuk mengakhirkan menggunakan air tersebut. Naam. Ya. Ini kata Syekh rahimahullah. Ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik. Nah, selesai kita di dalam bab tahara. Di dalam bab tahara. Ini yang disebutkan. Nah, selesai kita dalam masalah ghusl dan kita akan masuk ke dalam bab tayamum. Namun di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, mana yang afdol bagi ibu menyusui? Apakah dia mengganti puasa dengan mengqadha atau bayar fidyah? Bukan masalah afdol atau tidak. Hukum asalnya yaitu bagi orang yang memiliki udzur dalam berpuasa, itu orang hamil atau apa namanya menyusui, maka dia mengqadha. Hukum asalnya mengqadha. Begitu. Kita sebutkan ahli ilmi. Nah, begitu ya. Jadi hukum asalnya, jadi bukan mana yang afdal. Mengqadha duluan, kalau tidak mampu baru bayar fidyah. Nah, baik, itu yang disebutkan ahli ilmi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Apakah boleh bagi ibu menyusui dia mengganti puasanya dengan muqadha? Kemudian karena Ramadan sudah dekat, maka membayar utang puasanya seluruhnya dengan fidyah. Seluruhnya dengan fidyah. Nah, yang perlu diperhatikan bahwasanya yang kita ketahui, sepakat para a'immah, bagi orang yang nikah di hari-hari Ramadan wajib baginya untuk mengqadanya hari-hari tersebut sebelum datang Ramadan yang berikutnya, sebelum datang Ramadan yang berikutnya. Nah, begitu ya. Ini sebutkan. Baik. Itu yang disebutkan yang kan ketahui. Namun permasalahan sekarang, apabila dia mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan yang berikutnya. Makanya ada perincian di dalamnya. Yaitu perincian pertama, jika dia mengakhirkan itu tanpa ada uzur, jika dia mengakhirkan tersebut ada uzur seperti sakit misalnya, atau sakit yang berkepanjangan sampai datang Ramadan yang berikutnya, maka orang ini tidak ada dosa baginya di dalam mengakhirkannya karena ada uzur. Nah, ya, begitu. Tidak ada dosa baginya. Ya, itu misalnya karena itu tadi. Nah, ya, sakit yang berkepanjangan, atau mungkin menyusui, atau kadarullah hamil lagi setelah Ramadan. Nah, atau seperti yang terjadi pada Aisyah, karena berapa melayani suaminya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kecuali beliau tidak bisa mengqadha kecuali bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban tersebut Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan tersebut, hampir-hampir seluruh bulan Sya'ban. Nah ini, maka orang ini tidak ada kewajiban baginya kecuali mengqadha saja. Dia mengqadha hari-hari yang dia buka di bulan Ramadan. Yang kedua, jika dia mengakhirkan qadha tanpa ada uzur, misalnya dia memiliki kemampuan untuk mengqadha, akan tetapi dia tidak mengqadhanya sampai masuk Ramadan yang berikutnya, maka orang ini berdosa. Berdosa. Nah, ya, begitu ya. Kalau yang pertama itu tidak ada baginya kecuali mengqadha saja. Nah, kalau yang kedua ini berdosa. Selain berdosa, wajib baginya untuk mengqadha. Wajib baginya untuk mengqadha. Baik, begitu ya. Baik, jika tidak mampu, maka dia tidak mampu mengqadha, maka dia membayar fidyah. Nah, begitu ya. Begitu ini dan hal tersebut dari jawaban yang ditanyakan. Nah, baik. Bagaimana karena sudah dekat Ramadan, sudah dekat, maka membayar utang puasa seluruhnya dengan fidyah? Nah, bayar karena hal ini sudah termasuk uzur. Bagaimana pemberian fidyah? Apakah satu orang untuk satu hari, atau apa boleh setiap hari diberikan kepada satu orang sebanyak utang puasa? Nasihatnya para ulama bahwasanya membayar qadha adalah memberikan setiap hari seorang miskin. Nah, dan yang afdal orangnya berbeda. Yang afdal orangnya berbeda. Karena lafadznya itu antut ima sittina miskinan. Kamu memberi makan, naam, yaitu orang miskin. Nah, dan insya Allah orang miskin itu bukan cuma satu. Baik, yang afdol adalah memberikan makan satu orang, satu hari satu orang. Kalau bisa yang lebih afdol, berbeda orangnya, berbeda orangnya. Nah, karena itu lebih afdol sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf, sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf. Mereka mengumpulkan para fuqara atau masyakin, kemudian mereka membagikan makanan tersebut untuk dimakan oleh mereka, untuk dimakan oleh mereka. Jadi yang afdol ya akhwatillah, naam, yaitu dengan memberikan berbeda orangnya. Nah, berbeda orangnya. Dan itu jawaban dari pertanyaan yang disebutkan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Nah, saya kira itu pertanyaan yang disampaikan. Allah alam suhab, terjumpa sampai sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan ini dan menjadikan sebagai tambahan kebaikan bagi kita semua di timbangan kita kelak di hari kiamat. Innahu qadirun 'alaihi walwaliyu dzalika walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.